بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى Al-Syekh Salih Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala mengatakan, Innama yata'awanuna idha jtama'u wa'tasamu bihablillahi jami'an. Hanya saja mereka berta'awun apabila mereka bersatu dan berpegang teguh dengan tali agama Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Wahada huwa alladhi awsa bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, beliau bersabda, Inna Allah yarda lakum thalathan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala meridai bagi kalian tiga perkara. An ta'buduhu wa la tushriku bihi syai'an. Kalian beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah seluruhnya dan tidak berpecah belah. Wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan kalian menasihati orang yang Allah Azza wa Jal serahkan kepadanya urusan kalian, yaitu pemerintah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadihi thalathu yardaha Allahu lana. Tiga perkara ini Allah subhanahu wa ta'ala meridainya bagi kita. Wasyahidu minha qawluhu, dan inti dari tiga perkara tersebut adalah ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah seluruhnya dan tidak berpecah belah. Walaysa ma'na hadha annahu la yujadu ikhtilafun wa la yujadu tafarruqun, dan bukanlah makna ini bahwasanya tidak didapati perselisihan dan tidak didapati perpecahan. Tabiatul bashari wujudul ikhtilafi. Tabiat manusia adalah adanya perselisihan. Walakin ma'na hadha annahu إذا حصل اختلاف أو تفرق يحسم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Akan tetapi makna ini adalah bahwasanya apabila terjadi perselisihan atau perpecahan, diputus dengan kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. وينتهي النزاع وينتهي الاختلاف. Dan selesailah pertikaian, selesailah pula perselisihan. Hadza huwal haqq, inilah yang benar. Wa laysa tahkimul qur'ani aw tahkimus sunnati muqtasirun. Yang benar muqtasiran, khobar laysa. Ala mas'alatin niza'i fil khusumati bainan nasi fil amwali. Dan bukanlah berhukum dengan Al-Quran atau berhukum dengan sunnah terbatas pada permasalahan perselisihan dalam permasalahan pertikaian dalam perselisihan antara manusia dalam hal harta-harta saja. Haitsu yusammuna al-hukma bima anzalallahu annahu al-hukmu bainan nasi fi amwalihim wa niza'atihim fi umuri dunya faqat. Di mana mereka menyebut hukum, menghukumi dengan apa yang Allah Azza wa Jal turunkan adalah menghukumi antara manusia dalam harta-harta mereka dan pertikaian-pertikaian mereka dalam perkara-perkara agama saja. La, tidak demikian. Bal huwal hukmu bainahum fi kulli ikhtilafin wa kulli niza'in. Tidak. Bahkan hukum menghukumi dengan apa yang Allah turunkan adalah menghukumi di antara mereka dalam setiap perselisihan dan pertikaian. وَالنِّزَاعُ فِي الْعَقِيدَةِ أَشَدُّ مِنَ النِّزَاعِ فِي الْأَمْوَالِ. Dan perselisihan dalam perkara akidah lebih parah daripada perselisihan dalam perkara harta-harta. وَالنِّزَاعُ فِي أُمُورِ الْعِبَادَاتِ وَأُمُورِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ أَشَدُّ مِنَ النِّزَاعِ فِي الْخُصُومَاتِ فِي الْأَمْوَالِ. Dan perselisihan dalam perkara ibadah dan dalam perkara halal dan haram lebih parah daripada pertikaian dalam perselisihan dalam perkara harta. إنما الخصومات في الأموال جزء أو جزئية من الاختلاف الذي يجب حسمه بكتاب الله عز وجل. Perselisihan dalam perkara harta hanyalah sebagian atau sebagian kecil dari perselisihan yang wajib untuk diputus dengan kitab Allah عز وجل. والصحابة رضي الله عنهم كان يحصل بينهم اختلاف. Dan para sahabat radhiyallahu anhum dahulu terjadi di antara mereka perselisihan. لكن سرعان ما يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فينتهي اختلافهم. Akan tetapi betapa cepatnya mereka kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, sehingga berakhirlah perselisihan di antara mereka. Faqad hasala bainahum ikhtilafun ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam hawla man alladhi yatawalla al-amra min ba'dihi. Maka sungguh telah terjadi di antara mereka para sahabat radhiyallahu anhum perselisihan setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam seputar siapa yang bertanggung jawab terhadap urusan umat sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam. Wasud'ana ma hasamun niza'a, dan begitu cepatnya mereka memutus perselisihan tersebut. Waraja'u wa wallau Abu Bakrin as-Siddiq, dan mereka pun kembali serta menyerahkan urusan umat yaitu kekhalifahan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa anqadu lahu wa ata'u lahu wa zal al-ikhtilaf. Mereka pun tunduk kepada beliau, mentaati beliau, dan hilanglah perselisihan. In wan hasamatil furqatu allati hasalat fi man yatawalla al-amra ba'da ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan terputuslah perpecahan yang terjadi tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap urusan umat setelah Rasul, sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam. Fahum yahsulu bainahum ikhtilafatun. Maka mereka para sahabat radhiyallahu anhum terjadi di antara mereka perselisihan-perselisihan. Lakin yarji'una ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka kembali kepada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Thumma yadhhabu al-ikhtilafu fi ma bainahum. Kemudian hilanglah perselisihan yang terjadi di antara mereka. Wa inna ar-ruju'a ila kitabillahi yuzilul ahqada wa yuzilul adghana. Dan sesungguhnya kembali kepada kitabullah akan menghilangkan dendam dan menghilangkan al-adghan, itu dendam yang sangat. Fala ahada ya'taridu ala kitabillahi azza wa jalla. Maka tidak ada seorang pun yang akan menentang kitabullah azza wa jalla. Fa innaka indama taqulu li insanin. Karena sesungguhnya engkau tatkala engkau berkata kepada seseorang, ta'ala ila qawlil imamil fulani awil alimil fulani la yaqtani'u. Kemarilah kepada ucapan imam fulani atau alim fulani, dia tidak akan puas. Lakin law qulta lahu, akan tetapi apabila engkau berkata kepadanya, ta'ala ila kitabillahi wa ila sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apabila engkau berkata kepadanya, kemarilah kepada kitab Allah dan kepada sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana fihi imanun fa huwa yaqtani'u wa yarji'u. Apabila dia memiliki keimanan dalam dirinya, maka dia